Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-malif wa qawluhu wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa fil asahi. Berkata penulis, dan perkataan beliau Ibnu Hisham, dan termasuk dari fi'il madhi, ni'ma, bi'sa, asa, laysa, menurut pendapat yang sahih. Qala al-malif, hadha fihi bayanun anna hadihil kalimati al-arba'a ukhtulifa fi kauniha af'alan madiyatan. Dalam perkataan penulis ini, padanya terdapat keterangan bahwa kata-kata yang empat ini diperselisihkan keadaannya sebagai fi'il madhi. Jadi ni'ma, bi'isa, asa, dan laisa ini diperselisihkan keadaannya sebagai fi'il madhi. Wal asahu annaha af'alun, dan yang sahih bahwasanya kata-kata ini memang fi'il. Nah, bidalili dukhuli ta'i ta'nisi 'alaiha, dengan dalil masuknya ta' ta'nis kepada kata-kata ini. Wahia alamatul fi'il madhi, dan ta' ta'nis ini adalah tanda fi'il madhi. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan telah lewat. Fataqulu, sehingga kau katakan ni'matil mar'atu Fatimatu, sebaik-baik perempuan adalah Fatimah. Bi'satil mar'atu Hindu, sejelek-jelek perempuan adalah Hindu. Fa ni'ma, maka kata ni'ma fi'lun madhin, adalah fi'il madhi. Jamidun, yang jamid. Jamid itu hanya memiliki satu bentuk, tidak ada bentuk yang lain. Jadi ni'ma di sini fi'il madhi dan dia jamid, tidak memiliki bentuk amar dan mudhari. Li insya'il madhi, untuk pujian. Jadi fungsinya ni'ma untuk memuji. Mabniun alal fathi, dia harokatnya mabni dengan fathah. La mahala lahu minal i'robi, tidak punya kedudukan di dalam i'rob dalam kalimat ini. Wata'u li ta'nithi, dan ta' huruf ta' adalah untuk tanda perempuan. Nikmat, ta'nya itu tanda perempuan. Wal mar'atu fa'ilun li ni'mah, dan kata mar'ah pada kalimat ini ni'matil mar'atu Fatimatu, kata mar'ah adalah fa'il dari ni'mah. Wal jumlatu khobarun muqaddamun, dan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ni'ma fi'il madi ni'mat, sini fi'il madi, al mar'atu fa'il, ini kan jumlah fi'liyah. Jumlah di sini khobarun muqaddamun, adalah khobar yang dikedepankan. Wa Fatimatu mubtada'un mu'akharun, dan Fatimah pada kalimat ni'matil mar'atu Fatimatu, Fatimah adalah mubtada mu'akhar, mubtada yang diakhirkan. Wal mithalu tsani mithluhu, dan contoh kedua yaitu bi'satil mar'atu Hindu, ini mithluhu, i'rabnya seperti ni'matil mar'atu Fatimatu. Nah, bedanya ialah kalau bisa untuk li insya'i adam, untuk mencela, bukan memuji. Nah, kita lihat di footnote yang ditulis oleh penulis di sini, yuqabilu hadzal qawlu as-sahihu, atau bisa juga dibaca yuqabilu hadzal qawla as-sahiha al-qawlu bi'anna ni'ma wa bi'sa ismani. Yang berlawanan dengan perkataan yang sahih ini, maksudnya perkataan yang sahih adalah ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa adalah fi'il. Ini perkataan yang sahih. Lawannya adalah pendapat yang mengatakan bahwa ni'ma dan bi'sa adalah isim, ismani. Lidukhuli harfil jarri alaihima, karena dalilnya, karena masuknya huruf jar kepada dua kata ini, nikmat dan bisa. Sebagaimana kita ketahui, huruf jar itu hanya masuk kepada isim. Nah, ini pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang dipilih oleh penulis. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa nikmah dan bisa adalah isim. Dengan dasar, dengan alasan masuknya huruf jar kepada dua kata ini. Fi qawlihi, pada perkataan orang Arab, mahiya bini'mal waladu, misalnya. Tidaklah dia itu sebaik-baik anak. Nah, di sini pada kata ini, atau pada kalimat ini, ni'ma kemasukan huruf bi, huruf jar. Wa ni'ma sayru ala bi'sal 'iru. Demikian juga pada kalimat ini, ni'ma sayru ala bi'sal 'iru. Nah, pada dua kalimat ini, bi'sa dan ni'ma didahului huruf jar. Maka sebagian ulama berpandangan bahwa ni'ma dan bi'sa adalah isim. Nah, wa ujiba, dan dijawab pendapat ini, bi anna madkhula harfil jarri mahdhufun, bahwasanya huruf jar di sini tidaklah langsung masuk kepada kata tersebut. Jadi kata yang dimasuki huruf jar itu terhapus, dihapus, tidak tertulis. Nah, ini jawaban dari pendapat yang mengatakan bahwa bi'sa dan ni'ma adalah fi'il. Mereka menjawab kepada ulama yang mengatakan bahwa ini isim dengan dalil dua kalimat ini, yaitu kemasukan huruf jar, maka mereka katakan bahwasanya huruf jar ini tidak masuk kepada kata bi'sa dan ni'ma, tapi ada kata yang dibuang. Nah, kemudian wa amma asa wa laisa, adapun asa dan laisa, faqila innahuma harfani, ada yang mengatakan bahwa dua kata ini adalah huruf, bukan fi'il. Al-awwalu, yang pertama, litaroji kala'alla. Jadi asa di sini dikatakan adalah huruf. Huruf apa? Huruf taroji, seperti huruf la'alla, harapan. Wathani linnafi, adapun yang kedua yaitu laisa, ini juga huruf. Huruf apa? Huruf untuk menafikan. Kama, seperti kata manafiah. Nah, ini pendapat tentang asa dan laisa. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa asa dan laisa ini adalah huruf. Asa itu huruf untuk taroji, laisa huruf untuk menafikan. Wasohihu, yang sohih, yang benar, anna laisa fi'lun, bahwasanya laisa adalah fi'il, fi'il madhi. Liqabuliha alamatal fi'li, dasarnya ialah karena laisa ini menerima tanda fi'il, yaitu tak ta'nis. Wa amma dalalatuha ala nafi falayukhrijuha minal fi'liyati, adapun keterangan dari kata ini, dari laisa yang menunjukkan penafian, ini tidaklah mengeluarkan dia dari fi'il. Jadi tidak mengeluarkan dia dari kedudukan sebagai fi'il. Liwujudi dalilin qawiyyin 'alaiha, karena adanya dalil kuat yang menunjukkan bahwa dia adalah fi'il, yaitu ta'nis sakinah. Jadi sekali lagi diulang, bantahan untuk ulama yang mengatakan bahwa laisa ini adalah huruf nafi, karena dia itu menafikan seperti mana huruf, maka ini tidaklah mengeluarkannya dari kedudukan sebagai fi'il. Penunjukan dia menafikan itu tidak mengeluarkannya dari kedudukannya sebagai fi'il. Mengapa? Karena ada dalil kuat yang menunjukkan dia adalah fi'il, yaitu tak ta'nis as-sakinah. Wa amma asa, adapun asa, fal azharu, maka yang tampak annaha idza tasalat bi dhamirin, bahwasanya asa ini kalau dia bersambung dengan dhamir, fahiya harfun, maka dia huruf. Kala ala, seperti kata la ala, huruf untuk taraji. Mislu, contohnya asakum thayyibuna. Nah, di sini asa bersambung dengan dhamir, maka yang nampak bahwa dia kalau kedudukan seperti ini, dia itu memang huruf. Semoga kalian dalam keadaan baik. Asakum thayyibu. Wa illa fahiya fi'lun nasikhun. Kalau tidak seperti itu, kalau dia tidak bersambung dengan domir, maka dia fi'il nasikh. Liqabuliha atta'a, karena dia menerima ta'nis as-sakinah, yang merupakan tanda khusus fi'il madhi. Wa kaunuha tadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun, dan keadaan asa ini, keadaan asa yang menunjukkan pengertian seperti yang ditunjukkan oleh huruf, yaitu untuk taroji, la yukhrijuha minal fi'liyati, tidak mengeluarkannya dari keadaan dia sebagai fi'il. Jadi keterangan dia itu menunjukkan taroji, ini tidak mengeluarkannya dari kedudukan sebagai fi'il. Nah, jadi asa ini bisa dua kedudukan. Dia bisa jadi huruf, bisa jadi fi'il. Nah, jadi huruf ketika bersambung dengan dhamir, menjadi fi'il ketika selain dari itu. Nah, adapun keterangan dia itu menunjukkan taroji, ini tidak mengeluarkannya dari keadaannya sebagai fi'il. Nah, dan yang demikian ini ada semisalnya. Fa'inna laha nadhoiro, karena dia yang seperti ini ada contohnya. Kahasha wa khola wa ada, seperti kata hasya, khola sama ada. Ini kan bisa jadi huruf, bisa jadi fi'il. Nah, maka asa juga seperti itu. Nah, kita kembali ke atas. Nah, jadi ini tentang perbedaan pendapat ni'ma, bisa, asa, dan laisa. Adapun penulis menguatkan bahwa empat kata ini adalah fi'il. Nah, karena dia menerima ta'nits as-sakinah. Nah, kita kembali ke atas. Wa taqulu, qala al-mu'allif, wa taqulu asat hindun antakuma. Semoga hindun itu berdiri. Laisat al-mu'minatu mutabarrijatan. Seorang perempuan mukminah tidaklah tabarruj. Fa'asa fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fathi. Maka asa adalah fi'il madhi naqis mabni dengan fathah. Wa ta'u li ta'nisi, dan ta untuk ta'nis. Wa hindun ismuha, dan adapun hindun ini adalah isim dari asa. Marfu'un bidhommati, dia marfu dengan dhommah. An harfu masdariyin wa nasbin, adapun han, an, ini adalah huruf masdar dan huruf nasab. Asat hindun an takuma, annya di situ huruf masdariyin dan huruf nasab. Huruf masdariin karena dia dan fi'il setelahnya itu bisa dirubah menjadi masdar sharih. Dan dia huruf nasab karena fi'il setelahnya menjadi mansub dengan sebab an. Takuma fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, takuma fi'il mudhari' mansubun dengan sebab an. An takuma, asalnya takumu. Wal fa'ilu domirun mustatirun. Adapun fa'il pada kata takuma, ini adalah domir yang tersembunyi, yaitu hiya, kembali kepada hindun. Wal masdarul mu'awalu min an wal fi'li khobaru asa. Adapun masdar mu'awal dari an dan fi'il, an takuma, ini adalah khobar dari asa. Jadi asad hindun antakuma. Jadi hindun di sini isim dari asa, antakuma masdar mawal khobar dari asa. Nah, di footnote ditulis undur dalil salik ila alfiyah ibni Malik. Coba katanya disuruh lihat pada kitab Dalil Salik ila Alfiyah Ibnu Malik lil Muallifi al-Majallad al-Ula atau al-Awwal fi shafhah 88 wa 100. Jadi Ibnu Hisham memiliki juga kitab Dalil Salik ila Alfiyah Ibnu Malik. Ini tentang i'rab asad hindun antakuma. Jadi i'rabnya adalah asad. Asa ini fi'il madhi naqis mabni dengan fathah. Ta'nya tak ta'nis. Hindun isimnya marfu dengan dhommah. Antakuma an harfu masdariyin wa nasbin. Takuma fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Wal masdarul mu'awwal antakuma dengan min an wal fi'li antakuma khobaru asa. Khobar dari asa. Nah, walaisa, dan jumlah yang kedua, laisatil mu'minatu mutabarrijatan. Laisa fi'lun madin naqisun. Fi'il madin naqis, jadi fi'il yang butuh khobar. Mabniun alal fathi, mabni dengan fathah. Wa ta'uli ta'nithi, ta' ini untuk tanda ta'nith. Al mu'minatu ismuha mutabarrijatan khobaruha mansubun bil fathati. Mutabarrijatan ini khobarnya mansub dengan fathah. Nah, ini tentang ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Jadi penulis menguatkan pendapat bahwa empat kata ini adalah fi'il madhi dengan dalil dia menerima ta' ta'nits as-sakinah ketika fa'ilnya atau isimnya itu mu'annas. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bissawab.